Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullu murasabitah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fil nar. Ikhwatina azanimasakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mendapat berbagai nikmat darinya, terutama adalah nikmatus siha wal farah dan kemudian nikmatul iman wal islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqamah di atas Islam ini sampai akhir hayat kita semuanya, tentunya Islam yang seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan seterusnya, sampai pada ulama yang masih hidup di zaman sekarang ini. Jadi kita tentu berusaha untuk bagaimana kita bisa istiqamah di atas dinullah ini sampai akhir hayat kita semuanya. Di antaranya adalah kita terus berusaha untuk tafaqquh fid din. Karena dengan tafaqquh fid din insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang sahih, ilmu yang salim, yang di atasnya akan bisa tegak amal saleh, yang dengannya kemudian terus akan bisa terus menambahkan iman kita. Karena iman itu yazid wa yanqus, iman akan bisa terus bertambah dan akan bisa berkurang. Tentunya dengan ketaatan kita akan terus bisa menambah kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang su'udzon billah, bahwa su'udzon billah ini termasuk perkara yang membatalkan tauhid seseorang. Sekarang kita masuk pada berikutnya adalah al-istihza bi syai'in fihi dzikrullah. Al-istihza bi syai'in fi dzikrullah. Istihza secara bahasa dari kata haza'a. Haza'a wa stahza'a ini, atau hazi'a wa stahza'a itu sama. Mananya adalah sakhirah, adalah memperolok. Berarti istihza adalah memperolok. Bi syai'in fihi, terhadap sesuatu yang di dalamnya dzikrullah, ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beristihza memperolok sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, ini termasuk di antara yang membatalkan keislaman seseorang. Mungkin antum sekalian sudah pernah mendengarkan atau membahas atau membaca di antara nawaqidul Islam yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa nawaqidul Islam ini cukup banyak, pembatal-pembatal Islam ini cukup banyak. Sebagian ulama ada yang sama menyatakan mungkin kalau dihitung secara detail semuanya mungkin mendekati sampai 400 pembatal Islam. Ya. Tetapi kemudian dari sekian banyak itu diringkas poin-poin yang pokok, di antaranya adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Di antara nawaqidul Islam itu ada 10 macam pembatal. Di antara pembatal-pembatal itu, di antaranya adalah al-istihza. Ya. Maka di antara pembatal yang ada, kalau di dalam batal Islam yang ditulis oleh Imam Muhammad rahimullah, di sana ada 10, yang keenamnya adalah manistahza'a. Barang siapa yang beristihza memperolok bisyai'in min dinillahi, sedikit saja min dinillah dari agama Allah, au thawabih atau pahalanya, au iqabih atau tentang siksanya, itu adalah kafir, dia adalah kafir. Jadi singkatnya, barang siapa yang memperolok sebagian dari agama ini, maka dia adalah kufur. Dia adalah kafir, keluar dari Islam ini. Maka pada kesempatan ini, insyaAllah kita akan baca tentang pembahasan tersebut. Walaupun subjudulnya sedikit berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Karena dalil-dalilnya dibawakan juga sama. Bahwa al-ihtisa memperolok sebagian atau sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, itu adalah termasuk kufur. Yajibu 'alal muslim ihtiramu kitabillahi wa sunnati rasulihi ulama'il muslimin wa ya'rifa hukma man istaza bi syai'in fi zikrullah aw al-qur'an aw ar-rasul liyakuna al-muslimu 'ala hadar min dhalika fa inna man istaza bi zikrillah aw al-qur'an aw ar-rasul aw bi syai'in min as-sunnah faqad kafara billahi 'azza wa jalla listifafihi birrububiyyati wa risalati wa dhalika munafin litauhid wa kufrun bi ijma'i ahli al-'ilmi. Kemudian seterusnya dijelaskan, yajib 'ala muslim, wajib bagi setiap muslim. Yajib 'ala muslim, wajib bagi setiap muslim, ihtiramu kitabillah, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan kitabullah azza wajal, kitab. Ihtiramu kitabillah, memuliakan kepada kitabullah, menghormati kitabullah azza wajal. Kemudian juga wa sunnati rasulihi, dan juga wajib untuk menghormati atau memuliakan sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ulama'il muslimin, dan juga memuliakan kepada ulama muslimin. Jadi setiap muslim wajib untuk memuliakan kitabullah, memuliakan kepada sunnah rasulnya, memuliakan kepada ulama-ulama muslimin. Wa ayya'rifa hukma man istasa bi syai'in fihi dzikrullah, dan juga dia harus mengetahui hukum orang yang beristihza, hukum orang yang memperolok, bi syai'in fihi dzikrullah, terhadap sesuatu yang di dalamnya ada dzikrullah, ada sebutan Allah atau ada nama Allah, awil Quran atau Al-Quran, awil Rasul atau Ar-Rasul. Jadi kita juga wajib mengetahui hukum orang yang memperolok kepada Allah Azza wa Jalla, memperolok kepada Al-Quran, atau memperolok kepada Rasulnya SAW. Liyakuna al-muslimu ala hadar min dalika, supaya seorang muslim hati-hati terhadap perkara itu. Hati-hati terhadap perkara istihza tadi. Fa inna man istahza bi dzikrillah, karena barang siapa, maka sesungguhnya barang siapa yang istihza, memperolok bi dzikrillah, dengan sebutan Allah, awil Quran, atau terhadap Al-Quran, awil Rasul, atau kepada Ar-Rasul, aw bi syai'in minas sunnah, atau memperolok sebagian dari sunnah, faqad kafara billahi azza wa jalla, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Listifafihi birububiyyati wa risalah, karena dia berarti meremehkan terhadap rububiyyah Allah azza wa jalla, meremehkan dan merendahkan kepada risalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalika munafin litauhid, dan itu adalah menafikan tauhid. Wa kafara bi ijma'il ilmi, dan kufur berdasar ijma ahli ilmi. Ahli al-ilmi maksudnya adalah apa? Merupakan ulama. Jadi singkatnya, bahwa memperolok kepada Allah, memperolok ajarannya, memperolok kitabnya, memperolok sebagian ayat-ayat Allah, memperolok kepada Rasul SAW, memperolok kepada sunnahnya atau sebagian sunnahnya, semuanya itu adalah termasuk amalan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kufur. Hukumnya kufur, bukan syirik. Hukumnya adalah kufur berdasar ijma' dari para ulama. Dan itu adalah menafikan tauhid. akan dijelaskan apa namanya tentang bentuk-bentuknya insyaallah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalil yang dibawakan oleh para ulama di antara yang juga dibawakan di sini adalah surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Wala in salatahum la yaqulunna innama kunna nahudhu wa na'ab kul abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayah. Wala in salatahum, bila engkau tanya kepada mereka, la yaqulunna, pasti mereka akan mengatakan, innama kunna nahudhu wa na'ab, tidak lain kami itu cuma sekedar sendaguro, cuma sekedar main-main saja. Kul, maka ucapkanlah, katalah ya Rasulullah, abillahi wa ayatihi wa rasulih, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, apakah terhadap ayat-ayatnya, wa rasulih, dan juga apakah kepada Rasulnya, kuntum tastasi'un, kalian memperoloknya, la ta'tadiru, kalian tidak ada alasan lagi, tidak ada udzur lagi, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian kufur setelah iman kalian. Ya, berarti mereka sebelumnya adalah apa? Iman. Karena setelah memperolok ya, kepada Rasul SAW, di dalam ayat ini nanti kaitannya dengan Rasul dan para sahabatnya, maka mereka mau dikatakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian kufur setelah kalian beriman. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita baca keterangan berikutnya. Waqad jaa sabayanu sababi nuzuli hatainil ayataini. Dan sungguh telah datang penjelasan sebab turunnya dua ayat yang mulia ini di atas. Jadi di sini telah dibawakan tentang sabab nuzul ayat di atas. Dikatakan annau ma hasala minal munafikin fi ba'dil ghazawat min suhriyatin bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, annahu, bahwasanya ma hasala minal munafikin, bahwa pernah terjadi dari orang munafik pada sebagian peperangan terjadi apa, min suhriyatin bir rasul, adanya olok-olokan, ya, penghinaan kepada Rasul sallallahu dan kepada para sahabatnya. Maka sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, dan juga dari Muhammad bin Ka'ab, dan juga dari Zaid bin Aslam, kemudian dari Qatadah, dahala haditsu ba'dihim fi ba'd annahu qala annahu qala rajulun fi huswati Tabuk, bahwasanya pernah ada seorang yang berkata fi huswati Tabuk, pada perang Tabuk, apa kata mereka, apa kata dia, ma ra'ina misla qurra'ina haula arhabu butunan wala akdab al-sunan wal asman inda liqa, yakni Rasulullah SAW washabahu al-qurra. Kemudian kata seorang mengatakan dalam perjalanan perang Tabuk, ma ra'ina misla qurra'ina, wah tidak seperti ahli-ahli baca kita, tidak seperti ahli-ahli baca kita, ahli qira bahasa kita, qurra itu para ahli baca Al-Quran, jadi wah tidak seperti para ahli baca kita ini, haulai arhabu butunan, mereka adalah orang yang paling sanggup menahan perutnya, sanggup menahan lapar, ya, wala akdzab al-sunan, dan tidak ada yang lebih jujur lisannya daripada mereka. Jadi tidak pernah dusta, wala akdzab al-sunan, dan tidak ada yang lebih dusta lisannya. Maksudnya la akdzab al-sunan, tidak pernah berdusta. Wala asman inda liqa, dan tidak takut ketika bertemu dengan musuh. Jadi memuji, tapi pujiannya bernada memperolok. Wah, tidak seperti ahli kiroh kita semuanya ini. Ternyata mereka adalah orang yang paling mampu menahan perut, menahan lapar. Ya. Mereka adalah orang yang paling jujur. Mereka adalah orang yang berani ketika bertemu dengan musuh. Yakni Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang mereka adalah disebut qurra. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka kemudian Auf bin Malik berkata kepada dia, kadzdzabta, dusta kamu. Mereka memuji. Ya. Wah, tidak seperti ahli kiro kita ini. Mereka adalah orang yang hebat. Ya. Orang yang amat kuat, bisa menahan lapar. Mereka adalah orang yang paling jujur. Mereka adalah orang yang paling kuat, paling berani. Tetapi nadanya adalah memperolok. Ya. Nadanya memperolok. Maka kemudian, faqala lahu Auf. Maka Auf bin Malik kemudian berkata kepadanya, kadzdzabta au kadzibta, dusta kamu. Kan didustakan ucapannya. Walaupun dia memuji, tapi ucapan-ucapannya adalah apa? Bernada memperolok. Nah, maka dikatakan, dusta kamu. Walakinnaka munafik, tetapi engkau adalah munafik. Nuhbiranna Rasulullah SAW. Pasti akan aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Fadhaba Auf ila Rasulillah SAW liyukhbirahu. Maka Auf kemudian pergi menuju Rasulullah SAW. Untuk berikan kabar kepada beliau. Fawajadul Quran qad sabaqahu. Ternyata Al-Quran telah mendahulinya. Ya. Jadi ketika Auf ingin wadul tentang ucapan orang munafik ini kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai sana ternyata Quran lebih dahulu turun. Ya. Lebih dahulu turun. Faja'a dhalika ar-rajul. Maka orang tadi, karena mau diwadulkan kepada Rasulullah SAW, maka dia takut. Merasa takut. Ya. Maka dia kemudian juga pergi kepada Rasulullah SAW. Waqad irtahala warqiba naqadahu. Yang sungguh Rasulullah waktu itu sudah mulai berjalan pergi. Ya, di atas kendaraannya. Warqiba naqadahu, dan beliau naik kendaraannya, naik untanya. Sudah berjalan. Faqala Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah. Maka orang tadi, ya, yang memperolok tadi mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innama kuna nahudu wa natahaddas hadis rakbi naqtu bihi 'ala tariq. Ya Rasulullah, kami cuma sekedar main-main. Ya. Sendokuro lah. Wa natahaddas hadis rakbi. Kita cuma sekedar sekedar omong-omong di jalan. Ya. Naqtu bihi 'ala tariq. Untuk memutus hari kami dalam perjalanan. Maksudnya, sekedar pengisi waktu lah. Ya. Sekedar pengisi waktu di jalan. Itu maksud bahasa kita. Kami cuma main-main saja lah. Kami sekedar cuma berbincang-bincang di jalan. Untuk berkata-kata sekedar pengisi waktu. Daripada sepi barangkali bahasa kita. Ya. Maka dia berkata-kata seperti itu. Qala Ibn Umar, maka Abdul bin Umar mengatakan, ka'ani anduri ilaihi muta'alliqan binas'ati naqati Rasulullah SAW. Maka sepertinya saya melihat. Melihat dia. Ya, muta'alliqan. Dalam keadaan bergelayutan. Atau berpegangan. Itu ya. Manasal muta'alliq, bergantungan. Berpegangan. Berpegangan dengan tali unta Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW kan sudah di atas unta. Dia datang, ya Rasulullah, sambil menggang talinya, ya, dan menyatakan, ya Rasulullah, sungguh kami-kami ini cuma sekedar apa? Hanya sekedar sendeguro, main-main sajalah, daripada sepi di jalan, ya, untuk pengisi waktu saja. Maka kemudian wa innal hijrata tankubu rijlaihi wa yaqul, dan hijarah batu tan kuburi jalihi, dalam keadaan mengenai kepada kakinya. Jadi dia sering berjalan kadang-kadang sambil maduk-maduk batu. Ya. Sebab umat Rasulullah SAW sering berjalan, dia sambil berpegangan, kemudian main-main ya Rasulullah. Maka dia menyatakan, innama kuna nahudu an'alab, ya Rasulullah, kami cuma sekedar sendakuro dan main-main sajalah. Jadi sambil umat Rasulullah berjalan, kemudian tali untanya sambil pegang-pegang, kemudian sambil manggil ya Rasulullah, sungguh kami ini cuma main-main sajalah, enggak sungguh-sungguh, sekedar sendokuro saja, sekedar omong-omong pengisi waktu sajalah di jalan. Maka fayakulu lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada beliau, kepada dia. Jadi fayakulu lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada dia, apa katanya? Mutip ayat tadi. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastasiun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Abillah, apa kepada Allah, wa ayati kepada ayat-ayatnya, wa rasuli kepada rasulnya, kuntum tastasiun, kalian memperoloknya, ya. Kalian menghinanya, meremehkannya, la ta'tadiru, tidak ada alasan lagi, ya. La ta'tadiru, tidak ada alasan lagi, qad kafartum, sungguh kalian telah kufur, ba'da imanikum, salah iman kalian. Ya. Ini. Jadi dalam perkara agama, ini kita enggak boleh main-main. Ya. Ternyata hanya sekedar mengatakan seperti tadi, pernah ada memuji tapi memperoloknya. Memperolok kepada Rasulullah SAW, memperolok kepada sahabat-sahabatnya. Ternyata kemudian di sini turun ayat bahwasanya dia adalah kafir. Jatuh ke dalam kekafiran. Maka dijelaskan fa fi hatainil ayatainil karimataini, maka di dua ayat yang mulia di atas ini, ma bayani sababi nuzuliha nuzulihima, dengan penjelasan sebab turunnya ayat keduanya di atas itu, ada dalilun wadih, dalil yang jelas ala kufri man istahza billah, dalil yang jelas akan kafirnya orang yang istihza, orang yang memperolok kepada Allah atau memperolok kepada Rasulnya SAW atau memperolok kepada ayat-ayat Allah atau kepada sunnah Rasulnya SAW atau kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Li'anna man fa'ala dhalik, sebab siapa saja yang berbuat demikian, fa'u musahifun birububiyah warisalah, berarti dia adalah musahifun, meremehkan terhadap rububiyah Allah dan meremehkan kepada risalahnya. Wa dzalika munafin tauhid wal aqidah, dan itu adalah membatalkan tauhid atau menafikan tauhid wal aqidah, dan menafikan akidahnya, merusak akidahnya. Walau lam yaqsud haqiqatal istihza, walaupun dia tidak punya maksud untuk betul-betul memperolok, ya. Walaupun dia mungkin itu tidak punya maksud, lam yaqsud haqiqatal istihza. Jadi secara di sini dikatakan lam yaqsud, tidak punya maksud haqiqatal istihza untuk bersungguh-sungguh dalam memperoloknya. Cuma main-main saja maksudnya. Main-main saja. Jadi walaupun cuma main, tetap. Walaupun hanya sekedar sendokuro, tetap. Ya, tetap. Ini dikatakan kafir. Maka ayat ini banyak dibahas oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam As-Sarimul Maslul. Di antaranya beliau menjelaskan kalimat-kalimat yang singkat yang kita sampaikan. Wa hadza nassun sharif fi anna al-istihza billah wa ayatihi wa rusulihi kafar. Atau kufrun boleh. Wa hadza nassun sharif, dan ini adalah nas yang sharif. Teks yang jelas. Ya. Fi anna al-istihza, bahwasanya istihza billah, memperolok kepada Allah, wa ayatihi, memperolok kepada ayat-ayatnya, wa rusulihi, memperolok kepada rasulnya, adalah kufrun, kafir. Ya. Ini juga dimuat dalam Majmu' Fatawa beliau, jilid 15, halaman 48 atau 49. Jadi, memperolok kepada Allah, memperolok rasulnya, memperolok ayat-ayat Allah, memperolok sunnah rasulnya. Ini adalah kufur. Kemudian, berkata Imam Al-Qudamah, dalam Al-Muhni, beliau mengatakan, man sabballaha ta'ala kafar. Barang siapa yang mencerca kepada Allah, kafar. Kafirlah dia. Ya. Sawa'un kana mazihan au jadan. Baik dia cuma sekedar main-main atau jadan. Atau sungguh-sungguh. Ya. Jadi dia cuma main-main saja. Sendakuro. Mazihan. Au jadan, atau dia dalam badan apa? Dalam badan jadan sungguh-sungguh. Dia masihan main-main atau jadan atau dia sungguh-sungguh? Hah? Sungguh-sungguh. Jadi kata Imam Qudamah bahwa siapa yang mencela kepada Allah, mencerca Allah azza wajalla, maka dia kufur. Baik dia dalam keadaan mazihan, apa mazihan? Main-main. Main-main. Dengan kata sompralan bahasa Jawanya barangkali. Maunya apa? Maunya mengatakan, "Wah, lagi musim terang kayak ini kok." Kemudian apa? Kemudian dingin. Mestinya musim terang ini adalah panas. Oh, berarti Allah mungkin keliru. Sompralan dengan teman, masalah. Omong seperti itu. Ya. Tentang apa? Tentang rububiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Berbahaya. Jadi, tidak boleh main-main. Tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang ajarannya, tentang Islam. Oh, Allah mungkin keliru. Salah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Mestinya kepada Ali. Ya. Atau kemudian wa kadzalika man istahza billahi ta'ala au bi ayati au bi rusulihi au kutubihi. Bitula orang yang istihza. Orang yang memperol kepada Allah atau memperol kepada ayat-ayatnya atau memperol kepada rasul-rasulnya atau memperol kepada kitab-kitabnya. Itu adalah kufur. Berdasar ayat tadi, surah Taubah ayat 65-66. Kemudian, itu kata siapa? Imam Ibn Qudamah. Kata Imam Ibn Hazm dalam kitab Bilu Al-Fisal. Sahha bin nasi anna kulla man istaza billahi ta'ala ba'da buluhil hujjah ilaihi fahuwa kafirun. Sahha bin nas, telah sah, telah benar bin nas, berdasarkan nas, anna kulla man istahza billah, bahwa setiap orang yang istahza billah, orang yang memperolok kepada Allah ta'ala, ba'da bulil hujjah, setelah sampainya hujjah kepadanya, maksudnya apa? Sampai ilmu kepadanya bahwa memperolok kepada Allah adalah kafir, dia telah mendengar penjelasan tadi, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Ya. Maka kalau di antara antum, mudah-mudahan tidak, ada yang pernah main-main tentang Allah, main tentang ayat-ayat, atau yang lain, segera bertobat. Ini kata siapa? Kata Imam Ibn Hazm. Kemudian, dia lagi, karena waktu sudah hampir setengah enam. Kita sambil ucapan Imam Nasir Asadi. Berkata Imam Nasir Asadi, dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, kata beliau, innal istihza'a billahi wa rasulihi kafar muhrijun 'anil din. Muhrijun 'anil din. Li'an asal ad-din mabniun 'ala ta'zimillahi wa ta'zimi dinihi wa rasulihi. Wal istihza' bi syai'in min dhalika munafin li hadzal asli. Wa munaqid lahu ashad al munaqadah. Wa fi hadhihi al ayah anna man istahza bi syai'in min kitabillahi wa sunnati rasuli as-sabita minhu aw sakhira bidzalika aw sakhara bidzalika aw tanaqqasahu aw istahza bi risalah aw tanaqqasahu fa innahu kafirun billahi al 'azim. Kemudian kata Imam Masra Sadri Rasul rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau yang masyhur, katanya, innal istihza' billah, sesungguhnya istihza' billah memperolok kepada Allah ta'ala, wa rasulih memperolok kepada rasulnya, itu adalah kufrun, kafir. Mukhrijun 'ani millah, mengeluarkan dari agamanya, mengeluarkan dia dari agamanya, 'ani din. Kenapa? Li'anna asaluddin, sebab asluddin atau asaluddin asal agama ini adalah mabniyun, dibangun ala ta'zimillah, dibangun di atas ta'zim kepada Allah Zalla. Jadi memperolok Allah, memperolok Rasulnya ini termasuk kufur, mengeluarkan pelakunya dari agama. Kenapa? Sebab asladin, prinsip dasar agama ini mabniyun ala ta'zimillah, dibangun di atas ta'zim kepada Allah Ta'ala. Wa ta'zimi dinihi, dibangun di atas ta'zim kepada agamanya. Wa rasulih, dan dibangun di atas ta'zim kepada rasulnya. Ya. Jadi kalau begitu kita kepada Islam harus ta'zim. Semua yang terkait Allah Azza wa Jalla, kitabnya, para malaikatnya, rasulnya, sunnah-sunnah nabinya, dan seterusnya. Kemudian wal istihza bi syai' min dzalika, kemudian istihza kepada sebagian daripada itu adalah munafin li hadzal asl, berarti menafikan prinsip dasar ini. Jadi kalau begitu istihza dengan sebagian saja dari hal di atas, mungkin memperolok kepada Allah atau kepada Allah tidak, tapi memperolok kepada kitabnya, atau memperolok kepada ayatnya, atau memperolok kepada nabinya, atau kepada hadisnya, masalah, atau salah satu dari itu semuanya, berarti munafin di hadal asal, menafikan prinsip dasar ini. Munafid lahu asyaddal munakadah, bertentangan dengannya dengan pertentangan yang sangat, ya. Ini kata beliau. Jadi Islam ini dibangun di atas ta'zim. Ta'zim kepada Allah, ta'zim kepada kitabnya, ta'zim kepada Rasul, ta'zim kepada sunnah-sunnah nabinya. Ini semuanya adalah apa? Harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Bahkan siapa yang memperolok, menghina, meremehkan salah satu dari itu, berarti itu telah membatalkan prinsip ini. Maka mohon kata beliau seterusnya, fafi hadil ayat, maka di dalam ayat yang mulia ini, anna man istahza bi syai'in min kitabillah, bahwa orang yang beristihza, memperolok kepada sebagian dari kitabullah, wa sunnati rasulih as-sabitah, dan memperolok kepada sunnah rasulnya yang sabitah, yang sabit, yang betul-betul sahih dari beliau, atau sahar bidalik, atau memperolok kepada itu semuanya, atau dia mengaku kurang, tidak sempurna. Ayat Allah itu tidak sempurna. Atau Rasul tidak tahu kepada kondisi zamannya. Atau ajaran Rasul adalah ajaran yang kuno. Atau yang lain. Atau istihza bi Rasul, atau istihza kepada Rasul. Atau tanaqqasahu, atau mengurang-urangi beliau. Jadi mencela beliau. Fa'inau kafirun billahi azim, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah Zat yang agung. Ini kata Imam Nasir Asari. Dan ucapan-ucapan ulama yang lain cukup banyak. Di antaranya nanti ada ucapan Imam Muhammad bin Abdulhab dan yang lainnya. Dan sebagian diutip di dalam Al-Irsyad ini. Jadi ini secara selintas singkat di antara pendapat para ulama tentang ayat di atas, atau terkait dengan ayat di atas, bahwa orang yang istihza' bid-din, orang yang telah memperolok kepada agama ini, bagi yang diperolok Allah Azza wa Jalla, ya, tentang perbuatan-perbuatannya, atau yang diperolok kitabnya, atau sebagian ayat-ayatnya, atau yang diperolok kepada Rasulullah SAW, atau yang diperolok adalah sunnah-sunnah beliau, atau sebagian sunnah beliau, atau bahkan yang diperolok para sahabat. Sunnah yang nanti kita akan sampaikan insyaAllah. Semuanya itu adalah menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih enggak Pak? Habis. Jadi sementara itu yang kita sampaikan sampai kepada beberapa pendapat ulama terkait dengan hukum orang yang istihza, bahwa istihza fiddin adalah kufrun. Maka jadi muncul semacam ucapan yang singkat bahwa al-istihza fid din kufrun, bahwa beristihza memperlakukan kepada agama ini adalah kufur. Itu saja yang kita sampaikan sementara. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita betul-betul jadi orang yang mau ta'zim kepada agama kita. Ta'zim kepada Allah, ta'zim kepada ajarannya, ta'zim kepada Rasulullah SAW, ta'zim kepada sunnah-sunnah beliau SAW. Ya. Sebab bila kita dalam keadaan ta'zim, akan mudah menerima ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya dan mudah untuk mengamalkannya. Dan takut untuk melanggar kepada perintah-perintahnya. Itu sementara yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.